Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Kenek Tekan Kali Ngelo, kiriman dari Denny Irawan, Maindu, Montong, Tuban. Kita alami tahun 2011, waktu aku isih SMP. Menjelang sore aku lan konco-konco mangkat bal-balan, tapi koncoku lainnya ngajak mancing disik, soali kondisi isik panas. Banjur aku mangkat nong kali. Saat wisi tekan kali, aku ngomong karo konco-koncoku, sing wis disik tekan kali. Nah, mancing timbang orang oleh-oleh, nah, kok mancing barang tuh jajal, aku sih mancing, wolak mesti wolak ya. Kanda nih kok, mau serang andel. Langsung bayi aku di sini pancing karo konco-koncoku. Tak bayi mancing, 5 menit kok gak ngoleh no iwak. Ya, kok malah justru koncoku sebelah, sing bolak-balik oleh lili. Aku pancing wong ora sabaran dadi ini rodo emosi, misuh-misuh. Oh, biar jinjol, kayak mau kok yura oleh-oleh tuh, yo. Bapak koncoku, sabar. Aku wis gak sabar langsung baik banyune tak jeburi. Watu sing ana pinggir kunine mak kemrupyak. Konco-konco padha srengeng karo aku. Apa to, Den? Mancing kok gak sabaran. Kabeh mbok buahi kok nek kenek gede lho, kapok kowe. Sabubare ngomong ngono koncoku kuwi. Aku kok dilalah ana rasa wedi nang jero ning ati. Langsung baik konco-konco kita ajak mulih orasi dobal-balan. Awakku krasa adem panas lan pegel kabeh kaya-kaya mari bal-balan padahal ya suriku cuma mancing tok. Aneh, aku turu ngipi sing ora-ora, aku dadi wedi, tapi depi-depi wis isuk aku digugah karo emakku. Den, tangi waya sekolah. Nggih, Bu. Karo isih riep-riep lan angop, tapi aneh, awak sing bengine pegel kabeh lah kok isuk kuwi malah mari pegelilan ora krasa apa-apa. Aku langsung adu sarapan karo berangkat nok sekolahan. Pas ning sekolahan aku banjur mlebu kelas. Aneh, pas wayah pelajaran awakku krasa adem panas lan loro kabeh pegel-pegel lan lemes. Aku wis gak merhatekno pelajaran. Langsung aku dijini mulih guruku. Nong tengah perjalanan mulih lewat jembatan, aku nguasi barang sing ora genah kaya wujud makhluk alus tapi ora tak gubris. Koncoku ngomong, "Wis, Den, wis sampe omahmu." "Ya matur suwun, Bro." Langsung aku lihat lan kemulan rapet-pet mergo awakku ganyepen gemeter. Tapi aneh, dilalah ujug-ujug aku keturun. Pirang menit aku langsung nangis lan wedi. Mbuh apa sing tak rasakno pas kuwi kaya roh geni mekan. Makku, mbahku lan keluargaku liyane ngampiri aku. Deni kenek apa jarine kok jerit-jerit. Aku digendong karo Pak Di, tapi kondisi awakku rada gak sadar lan isih nangis ndringinging. Karo roh makhluk sing wujude kaya geni, gendruwo lan liyane. Banjur iku aku digawa nok rumahe Pak Dilan diwene umben-umben campur dumo. Aku digongkon ngombe. Saya suwe awakku krasa sadar lan kepenak, tapi awakku isih krasa adem panas. Aku neng ngendi iki? Karo nguasi wong akeh sing ngrubung aku. Wes, Mak, nang ngombe. Jam temune. Wis nyengku nang cepet mari. Aku digolek-golek nang nggone wong pinter-pinter. Tibake jarine aku kencokan barang sing gak bener ning kali sing wingine tak gawe mancing kae. Amarga aku misuh-misuh lan buak watu ngamuk. Mula kanca-kanca kabeh nek ning panggonan kang wingit lan sengit uga sintru yen ngomong ditata sing apik aja grusa-grusu, aja sok ngendelke. Teko aku Deni Irawan bersama tim Cimat.